Anakku insan edukasi, kita jumpa kembali dengan acara Dongeng dari Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Kalian sudah siap mendengarkan dongeng dari Bunda? Ya, sudah cukup banyak ya dongeng yang Bunda ceritakan buat kalian. Dan kali ini, dongeng dari Pulau Dewata, Bali. Mengapa tubuhku kau angkat ke atas? Tinggi sekali. Aku dapat melihat jauh di daratan dan lautan. Tapi siapa kau? Siapa yang mengangkat tubuhku ini? Anak-anak, pernahkah kalian digendong dan tubuh kalian diangkat ke atas di atas pundak? Semua pasti pernah ya. Lebih lagi waktu kalian masih kecil. Tapi, siapa yang ketakutan tubuhnya diangkat ke atas? Ya, dialah I Gusti Gede Pasekan. Siapa dia anak-anak? Bersama Bunda Dongeng, inilah dongeng asal mula Singa Raja. Anakku, dulu di daerah Kelungkung hiduplah seorang raja yang bergelar Sri Sagening. Dia beristri banyak. Salah satu istrinya bernama Ni Luk Pasek, yang merupakan istri terakhir. Nasib istri ini sangat mengenaskan. Entah karena apa, sejak mengandung dia dibuang dari istana dan dikawinkan dengan Kiai Jelantik Bogol oleh suaminya sendiri atau Raja Sri Sagening. Namun demikian, Ni Luk Pasek menerima dengan ikhlas meski tidak mengerti apa kesalahannya. Ni Luk Pasek ini berasal dari desa Panji dan merupakan keturunan Kiai Pasek Goblek. Beruntunglah, meski ia dikawinkan dengan paksa, tetapi Kiai Jelantik Bogol sangat menyayangi Ni Luk Pasek. Itu membuat penderitaannya berkurang. Pasangan Ni Luk Pasek dengan Kiai Pasek Goblek ini kemudian dikaruniai seorang anak laki-laki diberi nama I Gusti Gede Pasekan. Kedua orang tuanya sangat sayang dan cinta pada anak kesayangannya itu. Semakin hari, ia tumbuh menjadi pemuda yang tampan, cerdas dan baik hati. Masyarakat sekelilingnya sangat menaruh hormat kepadanya. Kedua orang tuanya sangat bangga dapat mendidik putranya seperti itu. Ketika I Gusti Gede Pasean berusia 20 tahun, Ki Jelantik Bogol ayahnya memanggil. Anakku, sudah waktunya sekarang kau pergi ke daerah Denpuki di daerah Panji. Pergilah ke sana. I Gusti Gede Pasean tidak tahu yang dimaksudkan oleh ayahnya. Mengapa saya harus pergi ke sana? Dengan sabar, ayahnya menjelaskan. Di sanalah tempat kelahiran ibumu. Pergilah ke sana bersama ibumu. Sebagai anak yang patuh dan hormat kepada ayahnya, I Gusti Gede Pasean menganggukkan kepala, bersedia memenuhi perintah ayahnya. Sesaat kemudian, mereka mulai berkemas-kemas untuk berangkat menuju Denbuki di daerah Panji. Anakku, ayah serahkan 2 senjata ini kepadamu. Sebilah keris bernama Kibaru Semang dan sebatang tombak bernama Kitunjung Tutur. Ayah berdoa pada Dewa Dragung, semoga perjalananmu selamat sampai bukit itu. I Gusti Gede Pasean menerima 2 senjata itu dari ayahnya dengan sangat hati-hati. Anak-anakku, berbahayakah perjalanan yang akan ditempuh hingga ayahnya membekali 2 senjata sakti tersebut? Setelah segala persiapan selesai, berangkatlah I Gusti Gede Pasean bersama ibunya, diiringi 40 orang pengawal dipimpin Ki Dumpyung dan Ki Kadosot. Setelah menempuh 4 hari perjalanan, sampailah rombongan itu di satu tempat yang disebut Batu Menyan. Mereka beristirahat dan bermalam di situ. I Gusti Gede Pasean dan ibunya tidur dalam kemah yang dijaga ketat oleh pengawal. Tetapi tiba-tiba, tanpa dilihat oleh para pengawal, muncullah makhluk gaib masuk di kemah. I Gusti Gede Pasean segera diangkat ke pundak makhluk itu dan diajaknya keluar kemah. I Gusti kaget bukan main. Dari atas pundak makhluk itu, I Gusti dapat melihat lautan dan daratan yang terbentang dari kejauhan. Dikala I Gusti melihat ke arah timur dan barat laut, nampak sebuah pulau yang sangat jauh. Sedang dikala I Gusti memandang ke selatan, pandangannya terhalang oleh gunung. I Gusti Gede Pasean sangat takut. Mengapa tubuhku kau angkat ke atas? Tinggi sekali. Aku dapat melihat jauh di daratan dan lautan. Tapi siapa kau? Siapa yang mengangkat tubuhku ini? Siapa? Makhluk gaib itu pun menjawab. Gusti, daerah yang baru kau lihat itu adalah daerah kekuasaanmu. Begitu suara itu terdengar, I Gusti terjatuh dan ia pun tersadar. Apa yang dialaminya itu kemudian dia ceritakan kepada ibunya. Mendengar cerita anaknya itu, sang ibu memberi semangat untuk melanjutkan perjalanan. Ya, semoga kejadian itu merupakan pertanda suatu saat kau akan mendapatkan kedudukan yang mulia, menjadi penguasa di daerah yang sangat luas. Esok harinya, pagi-pagi benar, para pengawal segera berkemas-kemas untuk meninggalkan tempat itu dan melanjutkan perjalanan. Jarak yang harus ditempuh masih cukup jauh dan sukar, karena harus naik turun gunung dan bukit, keluar masuk hutan dan jalan yang terjal. Namun, rombongan itu berjalan dan terus berjalan dengan penuh semangat. Di tengah perjalanan, ketika rombongan itu berada di tengah hutan, rombongan itu bertemu dengan seorang nenek yang mengais-ngais buah-buah yang terjatuh dari pohon yang bisa dimakannya. I Gusti sangat kasihan kepada nenek itu. I Gusti pun memerintahkan rombongan berhenti. I Gusti segera mengambil sebagian makanan bekal perjalanan dan diberikan kepada nenek itu. Terimalah, Nek. Makanlah. Terima kasih, Tutuku. Tapi bukankah perjalananmu masih jauh? Kamu tidak khawatir kehabisan bekal? Tanya nenek itu kepada I Gusti. Nenek membutuhkan makanan itu. Makanlah. Nenek itu pun menerima makanan yang diberikan I Gusti dengan lahapnya. Selesai makan, I Gusti memberinya minum. Terima kasih sekali, cucuku. Terima kasih. Lalu, selagi I Gusti berniat untuk melanjutkan perjalanan, nenek itu berkata, Bersabarlah, cucuku. Suatu saat kau akan hidup mulia untuk membalas kebaikanmu. Nenek akan memberikan hadiah untukmu. I Gusti terperanjat. Jangan, Nek. Nenek tidak perlu memberiku hadiah. Kalau saja itu makanan atau apa, pakai sajalah, Nek. Nenek lebih membutuhkan daripada saya. Begitu kata I Gusti Gede Pasean. Sesaat kemudian, nenek itu tersenyum, katanya. Cucuku, yang akan nenek berikan bukan harta atau benda, tetapi sebuah mantra. I Gusti mengerutkan keningnya. I Gusti tidak mengerti apa yang dimaksud nenek yang berada di depannya. Nenek itu pun melanjutkan kata-katanya. Dengan mantra ini, kamu akan mampu memanggil makhluk halus manapun untuk membantumu jika kamu menemui kesulitan. Hendakkanlah kakimu ke bumi 3 kali. Panggillah namaku, Gusti Ayu, Gusti Ayu, Gusti Ayu. Seketika itu, nenek yang berada di depan I Gusti lenyap. Dan seketika itu juga, muncul gadis yang sangat ayu. Tetapi saat I Gusti akan menyapa gadis itu, ia telah lenyap dari hadapannya, diiringi bau wangi yang menyengat hidung. Kejadian itu dilihat pula oleh para pengawal dan Niluk Pasek. Oh, anakku, semoga Dewata Agung selalu melindungimu. Kejadian ini pasti ada maknanya. Camkan itu, anakku. I Gusti menghela nafas dalam-dalam, kemudian menundukkan kepala, mengambil sikap berdoa, memohon kekuatan Dewata yang agung. Anak-anakku insan edukasi, I Gusti bersama rombongan segera melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, mereka pun tiba di tempat yang dituju, yaitu Denbuki, daerah Panji. Kedatangan mereka disambut dengan sukacita oleh keluarga Niluk Pasek. Apalagi mereka telah mendengar ketampanan, kesaktian I Gusti Gede Pasean, anak tercintanya. Seluruh warga kampung pun berduyun-duyun menyambut kedatangan rombongan itu. Beberapa hari kemudian, orang-orang kampung berbondong menemui I Gusti Gede Pasean. Maafkan kami. Kami ingin mendapat pertolongan dari I Gusti. Kata orang-orang itu. Pertolongan apa yang harus saya berikan? Dengan senang hati akan saya lakukan. Kata I Gusti sambil mempersilahkan orang-orang kampung itu duduk di depan rumahnya. Mereka kemudian menceritakan sebuah peristiwa yang menggegerkan. Sebuah kapal Bugis terdampar di Laut Panimbangan. Beberapa nelayan sudah dimintai tolong untuk menarik kapal itu kembali ke laut. Tetapi sudah berhari-hari dicoba, tidak berhasil. Nahkoda kapal itu sudah berusaha mencari siapapun yang bisa menarik kapal itu menuju laut, tetapi sampai sekarang tidak ada hasilnya. Begitulah kiranya Igusti bersedia menolong nahkoda kapal Bugis itu, kata mereka. Igusti pun menyanggupi permintaan itu. Setelah orang-orang kampung itu pergi, Igusti pun segera minta izin ibunya pergi ke Laut Panimbangan untuk menolong nahkoda Bugis itu. Tidak lupa, Igusti Gede Pasean membawa dua senjata pemberian Kyai Jelantik Bogo, yaitu sebuah keris bernama Ki Baru Semang dan sebatang tombak bernama Ki Tunjung Tutur. Dua senjata itu dibawanya serta. Baru saja Igusti melangkahkan kakinya keluar dari rumah, terdengar suara berbisik di telinganya. Panggillah namaku 3 kali. Hendrakkan kakimu ke tanah 3 kali. Makhluk-makhluk akan datang membantumu. Igusti Gede Pasean tertegun sejenak. Ia ingat suara itu. Suara nenek yang ditemuinya di hutan dan kemudian berubah wujud menjadi gadis yang sangat cantik. Sesaat kemudian, Igusti pun berangkat menuju Laut Panimbangan. Anak-anakku, setiba Igusti di Laut Panimbangan, sudah disambut oleh nahkoda Bugis itu. Ah, maaf anak muda. Jika hamba merepotkan, hamba sudah menemui tetua kampung ini. Katanya, hanya paduka yang mampu menolong hamba. Begitu kata nahkoda Bugis itu saat melihat kedatangan Igusti Gede Pasean tiba di tempat itu. Kapal itu begitu besar. Mengapa bisa terdampar di sini? Tanya Igusti kepada nahkoda Bugis itu. Nahkoda itu segera menceritakan kejadian yang dialaminya. Dalam perjalanan di laut, cuaca buruk. Angin bertiup keras, menimbulkan gelombang besar dan menghantam kapal itu. Setelah terombang-ambing sesaat, kemudian sebuah gelombang yang sangat besar melemparkan kapal itu ke Laut Panimbangan yang dangkal dan tidak berhasil ditarik kembali ke laut. Jika terlalu lama kapal itu tertambat di situ, nahkoda kapal khawatir barang-barang yang dimuat dalam kapal itu akan rusak. Kapal itu berisi barang-barang yang harus tiba di Bugis secepatnya. Ah, maaf tuanku. Jika tuanku berhasil menarik kembali kapal saya ke laut, sepertiga isi kapal itu akan saya serahkan kepada tuanku. Begitu janji nahkoda kapal Bugis itu kepada Igusti. Baiklah, saya akan mencoba mengangkat kapal yang terdampar itu ke laut. Berdoalah kepada Dewata Agung agar saya berhasil. Setelah berkata demikian, Igusti pun berpikir, bagaimana caranya menarik kapal sebesar itu kembali ke laut? Kapal itu begitu besar dengan muatan yang penuh dan berat. Dengan kekuatan semata, mustahil dilakukan. Apalagi telah berulang kali para nelayan mencoba menarik kapal itu dan gagal. Tiba-tiba, Igusti Gede Pasean teringat akan senjata pemberian Kyai Jelantik Bogo yang telah dibawanya. Igusti segera mendekati kapal besar itu. Para nelayan yang berada di sekitar tempat itu menyaksikan apa yang akan terjadi. Mereka telah mendengar kesaktian dan kehebatan Igusti Gede Pasean. Semua mata tertuju kepada Igusti Gede Pasean. Sesaat kemudian, ia berdoa, memohon kepada Dewata yang agung, agar dia berhasil menarik kapal besar itu ke laut yang dalam. Igusti segera menghentakkan kakinya ke tanah sebanyak 3 kali dan memanggil nama Gusti Ayu sebanyak 3 kali. Sesaat kemudian, terasa angin berdesis di telinganya dan terdengar suara-suara susul menyusul. Tuanku, apa yang harus saya kerjakan? Tuanku, apa yang harus saya lakukan? Begitu suara-suara itu begitu banyak, I Gusti segera sadar bahwa itulah makhluk yang dijanjikan nenek yang ditemunya di hutan yang siap membantu saat I Gusti dalam kesulitan. Bantulah aku menyeret kapal yang terdampar itu sampai ke laut lepas. Lalu terdengar sebuah jawaban. Baiklah Tuhan, akan kami lakukan. Setelah suara itu tak terdengar lagi, I Gusti menuju ke samping kapal. Tombak segera ditancapkan di depannya berdiri. Keris disilangkan di depan dadanya. Sesaat kemudian, berhembuslah angin yang sangat besar dari daratan ke arah laut. Perlahan-lahan, kapal besar itu pun bergerak ke arah laut lepas, semakin jauh dari pantai, dan berhasil ke tengah laut. Begitu teriakan orang-orang yang menyaksikan kejadian itu, I Gusti pun segera bersyukur kepada Dewata Yang Maha Agung yang telah mengabulkan doanya. Terima kasih, Gusti Ayu. Bisik I Gusti Gede Pasean. Tanpa diduga, angin berdesis di sampingnya. Dan sesosok gadis cantik melintas di depannya, persis seperti yang dilihatnya di tengah hutan, penjelmaan nenek yang ditolongnya. Waktu I Gusti akan menyapa, sosok gadis cantik itu telah hilang dan meninggalkan bau yang sangat harum. I Gusti Gede Pasean tertegun. I Gusti pun segera mengambil tombaknya dan menuju ke daratan dengan penuh tanda tanya. Siapakah sebenarnya gadis cantik yang hadir tadi? Sampai di daratan, nahkoda kapal Bugis segera menyusulnya. Ah, maaf tuanku. Seperti janji hamba kepada paduka, sepertiga dari isi kapal hamba aturkan kepada paduka. Kemanakah barang-barang ini harus hamba aturkan? Kata nahkoda Bugis itu kepada I Gusti. Dan I Gusti sangat kaget dan heran, sebab di belakang nahkoda kapal itu berdiri beberapa orang membawa bermacam-macam barang. Maaf tuanku, di antara peti-peti yang hamba serahkan ini berisi perhiasan, emas dan permata. Mohon tuanku sudi menerimanya sebagai ucapan terima kasih atas pertolongan paduka. I Gusti tidak menyangka barang yang diterimanya begitu banyak dan nilainya cukup tinggi, sebab berupa emas dan permata. Sebetulnya tuan tidak perlu repot. Saya membantunya dengan ikhlas. Beberapa saat kemudian, nahkoda Bugis itu mohon diri untuk melanjutkan pelayarannya. I Gusti diikuti orang-orang kampung segera membawa barang-barang itu ke rumah I Gusti Gede Pasean. Anak-anakku, kejadian itu menjadi buah bibir semua orang kampung. Mereka mengagumi kesaktian dan kehebatan I Gusti Gede Pasean yang telah mampu menarik kapal Bugis yang terdampar di Laut Panimbangan ke laut lepas. Atas kesepakatan seluruh warga kampung, I Gusti mendapat gelar I Gusti Panji Sakti. Selain itu, warga di situ meminta I Gusti Panji Sakti sebagai pemimpin mereka. Atas nasihat ibunya, I Gusti Panji Sakti pun kemudian mendirikan sebuah kerajaan baru di daerah Denbuki. Begitulah, seluruh warga bergotong royong siang malam mengerjakan bangunan kerajaan. Mereka heran, kerajaan besar yang dibangun itu berhasil didirikan hanya dalam waktu singkat. Mereka percaya semua itu terjadi karena kesaktian I Gusti Panji Sakti. Sementara I Gusti Panji Sakti sendiri percaya, makhluk-makhluk halus telah ikut membantu pekerjaan itu, sehingga dapat selesai dalam waktu yang singkat. Kerajaan itu akhirnya berdiri, diberi nama Sukasada. Begitulah kemudian I Gusti Panji Sakti bertahta di kerajaan itu, memimpin rakyatnya dengan arif dan bijaksana sekaligus pemurah. Kerajaan itu pun semakin maju. Karena di seluruh wilayah kerajaan banyak tumbuh pohon buleleng, maka pusat kerajaan baru itu disebut Buleleng. Dan sebagai tempat tinggal raja, dibangunlah istana yang berada di pusat kerajaan. Istana itu begitu indah dan megah, kemudian diberi nama Singa Raja. Tepat saat raja akan dinobatkan, sebuah keajaiban terjadi. Seorang putri cantik dengan pakaian gemerlap berada di sisi I Gusti Panji Sakti. Rupanya putri itu adalah gadis cantik jelmaan nenek yang ditolong I Gusti waktu di hutan yang dikutuk dewa menjadi makhluk halus. Ia bisa kembali menjadi manusia apabila telah menolong seorang perjaka mendirikan sebuah kerajaan. Demikianlah kemudian putri cantik itu diangkat menjadi permaisuri mendampingi I Gusti Panji Sakti bertahta di kerajaan itu dan tinggal di istana Singa Raja. Itulah anak-anak asal-usul Singa Raja. Anak-anakku, dongeng asal-usul Singa Raja mengajak kita semua untuk tekun dalam meraih cita-cita. Dalam setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Kita wajib berusaha dan berdoa. Dan setiap keberhasilan harus disyukuri. Seperti I Gusti Panji Sakti yang menjalankan tugasnya sebagai raja dengan penuh bijaksana. Semua sebagai rasa syukur atas penderitaan dan perjuangannya karena ibunya dibuang oleh Raja Sri Sageni. Nah anak-anak, hingga di sini jumpa kita dalam program dongeng dari Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Selamat belajar, hormati guru dan orang tuamu, dan sampai jumpa. Bye.